Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, ikra' Abu Umair. Naam, indal fawaid. Musayyar. Qadari nufus. Baik, Hasan. Kita masih pada bab Maja'a filau, hukum seputar ucapan seandainya. Ucapan yang ringan ini ternyata menimbulkan beberapa mafasid, kerusakan-kerusakan, apabila seorang hamba tersebut tidak mengetahuinya. Di antara daripada kerusakan yang terbesar dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ucapan seorang dengan ucapannya seandainya adalah nafyu takdir, penafian terhadap takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan apa yang terjadi ini di luar daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu menahu tentang permasalahan tadi atau sesuatu yang terjadi tadi. Ini diantara daripada kerusakan yang muncul ketika seseorang tidak mengetahui kejelekan naam kalimat yang terucap dari lisan. Kemudian fawaid dari hadis yang kita baca sebelum pertemuan ini yang datang dari Abu Hurairah, yang pertama, al-akhdu bil asbab la yunafi at-tawakkul, mengambil sebab tidak meniadakan ketawakalan. Apa maksudnya? Baik. Maksud daripada ucapan penulis adalah ketika seseorang memiliki sebuah cita-cita Kemudian dia berjalan untuk mendapatkan keinginannya dengan melakukan wasilah-wasilah, perantara-perantara untuk mencapai apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Ini tidak menafikan rasa tawakal dia kepada Allah, karena sebagaimana antum ketahui semua bahwasanya tawakul ini punya dua rukun. Indak, apa rukun yang pertama? Rukun tawakal. Indak, Alhamdulillah, apa rukun tawakal? Bu Said, sebab yang syar'i, rukun yang kedua, yang syar'i atau yang mujarrab, yang sudah terbiasa dilakukan dan bisa menyampaikan kepada maksud. Bu Deva, Syahmi. Barakallahu fiik. Rukun tawakal. Allah musta'an. Pertama mengambil sebab, yang kedua apa? I'timad ilallah. Menyandarkan semuanya kepada Allah. Jadi tawakal ini punya dua rukun. Yang pertama kita mencari sebab. Apa yang bisa menyampaikan kepada maksud yang kita tuju, itulah sebab. Kita ingin pandai belajar, ini sebab-sebabnya. Kemudian masalah nanti kita pinter atau tidak pinter, serahkan sama Allah. Yang penting belajar dulu. Ya, berusaha. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, "Lau annakum," kata beliau, "tatawakkaluna haqqan tawakkuli," seandainya kalian itu benar-benar menyandarkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya, "la razaqakum," sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kemudian Nabi permisalkan, dengan seekor burung. Kama yarzuqut thayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seekor burung. Apa burung ini? Bagaimana usahanya? Takdu himason, berangkat dari sarangnya dalam keadaan himason lapar. Keluar, bekerja, mencari. Wataruhu bitona, pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Ini tawakalnya burung. Mengambil sebab. Dan tawakal ini, ketika seseorang tidak mengetahui rukunnya, maka terkadang dia terjatuh ke dalam kesesatan, terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa juga terjatuh ke dalam ta'nubiddin, mencela agama. Bagaimana seseorang ketika tidak mengetahui rukun tawakal bisa terjatuh ke dalam kesyirikan? Ketika seseorang bertawakal hanya mengandalkan sebab. Pokoknya saya ingin bekerja keras tanpa ada kaitan sedikit pun terhadap Allah. Seakan-akan dengan sebab usahanya ini bisa mengantarkan dia ke dalam cita-cita yang dia inginkan, kekayaan. Ya, tidak ingat bahwasanya di atas sana adalah zat yang menentukan semuanya. Terjatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Tawakalnya hanya kepada sebab. Kalau seandainya Allah takdirkan dia menjadi orang kaya, maka dia akan lupa. Ini karena sebab usaha. Ini karena sebab kerja kerasku. Ini karena sebab kepandaianku. Dia kufur dengan Allah, terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau seandainya yang kedua tadi, atau yang pertama, dia tidak mengambil sebab, pokoknya saya serahkan semua kepada Allah. Dia tidak mau bekerja, dia tidak mau beramal. Pokoknya kalau sudah takdir, pasti akan sampai juga. Terjatuh ke dalam pencelaan dengan agama. Kenapa? Karena agama Islam memerintahkan kita seorang muslim di dalam setiap cita-cita yang kita inginkan untuk menjalani sebab-sebabnya. Ketika kita menafikan sebab-sebab ini dan hanya bertawakal kepada Allah secara pasrah begitu saja, berarti kita mencela Islam. Kenapa? Seakan-akan din ini, Islam ini mengajarkan pemiliknya, mengajarkan pengaruhnya untuk apa? Untuk bermalas-malasan. Dan ini pun diajarkan kepada Maryam, kepada Nabi Musa. Ya, ketika Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam, apa kata Allah? Huzzi, goyangkan pohon tamar ini. Pohon tamar kita tahu sendiri besar. 10 orang menggoyang pohon itu enggak akan jatuh itu kurma. Saking besarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Maryam untuk menggoyang. Untuk usaha dulu, entah jatuh atau enggak itu urusan Allah. Yang penting usaha dulu. Kemudian juga Nabi Musa ketika apa? Dikejar Fir'aun, idrib, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Kalau Allah pengin, sudah laut langsung dibelah, selesai. Tapi apa? Mengajari nabinya, mengajari orang-orang soleh untuk mengambil sebab di dalam bertawakal. Jangan tawakalnya ala sufi. Ya, safar ke padang pasir tanpa bekal. Kenapa kamu enggak berbekal? Saya tawakal sama Allah. Salah. Karena dia tidak mengambil sebab di dalam tawakalnya. Jadi dua rukun tawakal ini harus ada pada setiap orang agar supaya tentunya ketauhidannya sempurna. Kemudian yang kedua, anal insan mukhayyarun la musayyarun. Sesungguhnya manusia itu diberikan pilihan dan tidak dijalankan. Tidak seperti wayang. Jadi kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan. Disuruh milih. Ya, imma syakiran wa imma kafura. Silahkan pilih jalan syukur atau jalan kufur. Disuruh milih. Bukan kita dipaksa. Sebagaimana madhabnya siapa? Jabriyah. Kita ini seperti wayang. Kita ini seperti wayang katanya, enggak bisa ngapa-ngapain. Yang menggerakkan kita ini Allah. Yang mendiamkan kita juga Allah. Kita ini pokoknya bagaimana dalangnya. Mau ditaruh atau mau digerakkan. Ya. Dan ini hadis sebagai bantahan terhadap Qadariyah yang mengatakan kalau manusia itu dipaksa oleh Allah dalam melakukan setiap amalannya. Kita datang ke sini juga dipaksa sama Allah. Kita suruh berbicara juga dipaksa sama Allah. Ini madhabnya Jabriyah. Baik, kalau Qadariyah sebaliknya, Allah itu enggak tahu apa-apa. Kita tadi mau ke sini, Allah enggak tahu. Setelah kita sampai di sini baru Allah itu tahu kalau kita tadi pengin ke masjid. Ini madhabnya siapa? Qadariyah. Lebih parah dari Jabriyah, dan kedua-duanya apa? Madhab yang dhalal, sesat. Yang sahih bahwasanya manusia itu diberikan akal dan dimuliakan dengan akal agar supaya mereka bisa melihat jalan yang terbaik untuk mereka. Tentunya jalan syar'i. Ini hadis yang diambil faedah darinya. Kemudian yang ketiga, al-ajzu, lemah. Tidak ada usaha. Tidak berusaha. Yunafil isti'anata billah, bisa menghilangkan isti'anah. Ini permintaan tolong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu kalau sudah lemah ya akan bisa menghilangkan isti'anahnya. Rasa berharapnya kepada Allah, rasa minta tolongnya kepada Allah. Baik, maka hilangkan sifat lemah, berusaha. Jangan menyerah. Dan ini seorang muslim, sifat seorang muslim akan terus berusaha. Kemudian yang keempat, tahrimul isti'anah bighairillah, ini ma'ruf, mafhum insyaallah. Tidak haramkan isti'anah kepada selain Allah. Pada perkara apa? Fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah. Kalau mampu, maka boleh kepada makhluk dengan empat syarat. Siapa yang bisa menyebutkan syaratnya? Umair. Syarat yang pertama apa? Boleh minta tolong kepada makhluk, isti'anah kepada makhluk. Qadir. Terus Hayyun. Terus mampu hidup. Mampu berarti menafikan tidak mampu. Kalau tidak mampu enggak boleh. Ya, kita pengen suruh misalkan membantu kita untuk mengangkat sesuatu sedangkan dia ini cacat. Pincang. Wahai pincang, tolong angkatkan ember. Kira-kira si pincang ini sebagai pujian padanya atau celaan? Celaan, sudah tahu pincang malah suruh ngangkatin ember. Nah, berarti dia tidak mampu. Kalau dia masih saja nyuruh, berarti ada tanda tanya, apakah dia meyakini si pincang ini sakti? Jelas dia pincang, kakinya satu, pengen jalan pun harus pakai tongkat, kok disuruh ngangkat ember yang besar misalkan. Oh, berarti orang yang masih saja misalkan ya sudah tahu keadaan seperti ini kok disuruh, berarti dia seakan-akan dalam hatinya seakan-akan dia itu meyakini kalau si pincang ini punya kesaktian. Tidak boleh. Kemudian hayyun menafikan maut, orang yang mati tidak boleh. Walaupun dia mampu, dia seorang yang perkasa gagah, tapi sudah mati, tidak boleh kita minta tolong padanya. Ya, jadi empat atau tiga atau empat syarat ini harus terpenuhi. Kemudian syahid hadir di hadapan kita. Dia mampu, dia hidup dan ada. Kalau tidak ada, misalkan dia di Pulau Sumatera, nah ini seakan-akan apa? Permintaan kepada orang yang, ya, gaib. Seakan-akan memiliki kemampuan di atas kemampuan manusia. Ini juga tidak boleh. Taib. Dan pada perkara-perkara yang wajar, mampu, hidup, ada, dan perkaranya memang biasa dilakukan oleh manusia. Kalau misalkan dia mampu, nah, hidup, mampu dalam artian mungkin dia itu orang yang masih sehat, hidup kemudian ada, tapi pada perkara-perkara yang tidak mampu, maka juga tidak boleh. Ini rukun isti'anah kepada selain Allah yang diperbolehkan. Yang kelima, al-islamu yahuthu alal amali wal intaj. Islam ini menganjurkan seseorang untuk senantiasa bekerja dan berproduksi, tidak hanya berpangku tangan. Berusaha menciptakan teknologi, silahkan. Perkara-perkara yang sifatnya untuk menopang kehidupan dunia, memperbaiki keduniaanmu, silahkan. Islam menganjurkan, i'malu, beramalah kalian. Fa inni amil, aku juga beramal, kata Nabi. Kalau bisa seorang muslim yang mempelopori ya kebaikan dunia akhirat, cara bagaimana dalam mengembangkan pertanian, cara bagaimana dalam mengembangkan perdagangan, ya, muslim sudah ada semuanya. Tapi cara-cara yang syar'i, cara-cara yang sesuai dengan syariat, tetapi karena seorang muslim jauh daripada agama diantaranya, dan juga jauhnya mereka berhubungan dengan para ulama, sehingga yang berkembang itu cara-cara kafir dalam berdagang, muamalah, bank, kemudian multi level. Ini bukan diantaranya adalah cara-cara yang aneh dalam apa namanya syariat. Seakan-akan boleh, tapi di dalamnya penuh dengan berbagai macam ketidakjelasan. Kemudian yang keenam, tahrimul i'tirad alal qada'i wal qadari lillahi ta'ala. haram hukumnya berpaling dari keputusan dan takdir Allah. Tidak, i'tirad itu tidak mempercayai. Dengan ucapan tadi, seandainya, wah, seandainya tadi saya enggak ikut, saya enggak akan celaka. Seandainya tadi saya enggak jadi berangkat, saya tidak akan tabrakan. Seakan-akan dia tidak mau menerima takdir. Ada orang tabrakan, Allah ini kok enggak adil. Dia masih muda, masih gagah, sementara dia punya keluarga yang banyak yang harus ditanggung, kok dia dikasih musibah seberat ini. Tabrakan kakinya patah misalkan. Seakan-akan apa? Tidak, rela dengan takdir. Ini hukumnya haram. Allah SWT menimpakan musibah kepada siapapun, ya, kapanpun, dimanapun, itu kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau pengen Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Dan semuanya itu ada hikmah dari Allah SWT, bukan kedzaliman. Yang ketujuh, annal khaira wa syarra muqaddarun minallahi ta'ala. Kebaikan dan keburukan itu sudah diputuskan oleh Allah. Semuanya Allah SWT yang telah memutuskan. Baik yang menimpa kita itu Allah, jelek yang menimpa kita itu juga dari Allah. Tidak seperti Majus yang punya Tuhan gelap dan Tuhan terang, ya, Tuhan baik dan Tuhan jelek. Kemudian yang kedelapan, isbatul masyiah lillah, menetapkan kehendak bagi Allah. Allah itu juga bisa berkehendak. Dan kehendak Allah, kalau sudah Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Ala wajhin, tentunya sesuai dengan arah, sesuai dengan pandangan, yaliku bijalalihi, dan pemahaman yang sesuai dengan yalik, sesuai dengan keagungan Allah SWT. Sifat, di antara sifat yang ditetapkan untuk Allah, masyiah, kehendak. Allah bisa berkehendak. Itsbatul fi'li lillahi ta'ala, demikian juga menetapkan perbuatan bagi Allah. Allah juga berbuat. Nah, karena kalau kita punya seorang sesembahan, atau seorang kita punya sesembahan Tuhan, kemudian dia tidak mampu berbuat, kira-kira sesembahan ini sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Dan Allah itu maha sempurna. Apapun yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam sunnah, kita tetapkan sesuai dengan, ya, lafadznya, sesuai dengan maknanya. Tetapi bagaimananya, itu kita serahkan kepada Allah. Yang sempurna tentunya memiliki sifat yang sempurna. Demikian juga yang tidak sempurna, dia juga memiliki sifat yang tidak sempurna pula, walaupun namanya sama. Anak kecil dengan orang yang sudah dewasa, sama-sama manusia. Anak kecil juga punya kekuatan, yang sudah besar juga punya kekuatan. Apakah kekuatan dua orang ini sama? Jauh berbeda. Walaupun semakna, namanya kekuatan. Yang kecil punya telinga, yang besar juga punya telinga, tetapi berbeda telinganya yang kecil dengan telinganya yang besar. Yang kecil mungkin mampu mendengar sekian meter, yang besar mungkin sekian, ya, meter. Sama-sama namanya telinga, tapi berbeda-beda. Apalagi kalau hal ini disandarkan kepada Allah. Allah maha sempurna. Tentunya kita, ya, tetapkan sifat mendengar bagi Allah sesuai dengan yang layak, dengan keagungan Allah, yang sempurna dengan kesempurnaan Allah. Yang ke-10, al-imanu bil qadari. Salah satu daripada faedah beriman dengan takdir. Takdir itu bisa kita imani kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita enggak boleh berhujah dengan takdir. Wah, takdir saya jadi orang miskin. Sementara dia di rumah, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tidak bisa seperti itu. Takdir itu bisa kita pakai hujah kalau sudah terjadi. Kalau belum, maka tidak boleh kita pakai hujah dari takdir. Maksudnya bagaimana? Sering ini kita bawakan contohnya, kisahnya Nabi Adam dengan Nabi Musa ketika berdebat masalah takdir. Wahai Adam, ya, anta abuna, engkau ini bapak kami. Akhrajtana minal jannah, engkau telah keluarkan kami dari surga Allah. Dia pun mengatakan, wahai Musa, wahai anakku Musa, apakah engkau mencelaku dengan takdir yang sudah Allah putuskan padaku? Ya. Kemudian disebutkan hadis fahaja Adam Musa, maka Nabi Adam pun mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Takdir sudah terjadi. Kalau belum terjadi maka tidak boleh berhujah dengan takdir. Maka disyariatkan bagi seseorang yang sudah tertimpa musibah, sudah dan belum, ini beda. Kalau sudah kita mengucapkan qadarullah, takdir Allah, wa masya'afal, dan apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Tapi kalau belum, maka kita enggak disyariatkan untuk mengucapkan kalimat ini. Beriman dengan takdir, bahwasanya apa yang terjadi telah terjadi pada diri kita, ini merupakan salah satu penyebab dawa'ul qulub, obat hati seseorang. Obat hati daripada gundah gulana, obat hati daripada al-hazan, sedih. Ini beriman dengan takdir. Mau diapakan sudah takdir. Ya, sesuatu itu kalau sudah takdir ditangisi pun enggak kembali. Ya, kemudian kita renungi, kita sedihi juga tidak akan kembali. Nah, maka oleh karena itu ini bisa mengobati hati bagi seseorang yang sedang dirundung malapetaka kesedihan atau berbagai macam musibah. Ini beriman dengan takdir. Taib. Wastiqrarun nufus, dan tetapnya jiwa. Punya jiwa yang tenang, punya jiwa yang tidak mudah goyah. Sedikit kena musibah bingung, kalut. Ya, banyak ngeluh kesana kemari. Nah, tapi kalau dia beriman dengan takdir maka dia akan mampu berjalan dengan baik. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits lil bab, kecocokan antara hadis dengan bab. Haitsu dalla al hadithu ala tahrim al i'tirad ala al qadar. Hadis ini menunjukkan haramnya berpaling dari takdir. Munasabatul hadith li tauhid, kecocokan hadis dengan tauhid. Haitsu dalla al hadithu ala wujub al istislam lil qada'i wal qadar, li'anna dhalika min kamal al tauhid. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya menyerahkan diri dengan keputusan dan takdir Allah. Keputusan itu yang sudah terjadi, kalau qadar yang belum terjadi. Ketentuan dan keputusan, keputusan dan ketentuan. Indal itlaq huma wahid. Kalau disebutkan satu, maka keduanya itu sama. Qadha ya takdir, takdir ya qadha. Li'anna dhalika min kamali tauhid, hal itu adalah kesempurnaan tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala, babun nahyi an sabbir rih. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur riha fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma umirat bihi wa na'udzu bika min sharri hadhihi rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bihi. Sahahahu At-Tirmidzi. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencela angin. Apabila kalian melihat apa yang kalian benci dari angin yang menimpa tadi, yang bertiup tadi, maka ucapkan, ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang dibawa dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini dan dari kejelekan apa yang ada padanya dan kejelekan apa yang diperintahkan dengannya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Baik. Syarhul kalimat, syarah penjelasan kalimat. La tasubri, jangan engkau cela angin. Maksudnya apa mencela angin? Wala tashtumuha wala tal'anuha, jangan engkau cela. Angin ini buruk, angin ini sial, angin ini membawa petaka, angin ini membawa bencana. Wala tal'anuha, jangan kau laknat, terlaknat angin ini. Ya. Enggak boleh. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian lihat apa yang kalian benci dari angin ini, ai idza ta'adaitum bi syai'in min hiraratiha, kalau seandainya tersakiti dengan sesuatu dari panasnya. Kadang angin itu angin panas, kering. Alhamdulillah kalau di negara kita ini masya Allah mu'tadil, al-jau mu'tadil, udaranya itu apa namanya mu'tadil, matian sedang, dan apa namanya tidak panas tidak dingin, berbeda dengan ya jauh di luar sana. Kalau lagi anginnya panas-panas, kalau lagi anginnya dingin, sangat dingin, dan bahkan memecahkan kulit. Al-kuwatiha, atau angin yang sangat kuat, angin yang bisa membawa satu rumah, bisa mencongkel pohon, yang sekarang sedang marak di negara kita ini, angin yang putar, memutar, sebagai adab dari Allah tentunya. Angin yang dikenal dengan puting beliung, angin yang apa namanya berputar dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau kalian lihat, maka jangan kalian celah, jangan kalian laknat. Kalaupun kalian melihat juga daripada kejelekan yang diakibatkan oleh angin tadi, jangan kalian celah angin tersebut, tapi berdoalah dengan doa ini. Asyarul ijmali lamma kana al-islamu bi'amuru bimakarimil akhlaq wa yanha an safsafiha naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syatamir rih wa la'niha wa la'anaha wa dhalika an ar-riha makhluqatan makhluqatun min makhluqatillahi la taskun wa la tataharrak wa la tanfa wa la tadhur illa bi'amrillahi azza wa jal fayakunu syatmuha syatman li mudabbiriha wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi riha qad tahmilu khairan aw syarr aw syarran wa anna 'alal muslimi an yas'ala Allah min khairiha wa an yasta'idha min syarriha. Ketika Islam menganjurkan kepada hamba-hambanya, kepada umat Islam, dengan akhlak yang mulia, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bagaimana timbangan akhlak yang mulia itu? Apakah timbangannya seseorang, atau timbangannya ada istiadat, atau timbangannya syariat? Akhlak yang mulia itu timbangannya syariat, bukan individu-individu tertentu. Fulan gak punya akhlak, dilihat dulu siapa dia yang mengatakan. Apakah dia seorang yang fahim dengan Islam? Apakah dia seorang yang fahim dengan akhlak-akhlak Islam atau tidak? Ya, karena timbangan akhlak itu dikatakan makarim itu apabila cocok sesuai dengan din. Mudah kita mengatakan fulan gak punya akhlak, fulan gak punya adab. Tetapi apakah ucapannya ini bisa diterima? Nah, karena yang dikatakan akhlak dan adab, yang dikatakan makarim, itu apabila sesuai dengan Islam. Bagaimana Islam mencontohkan, itulah yang dikatakan makarimul akhlak. Tidak ditinjau dengan adat istiadat. Kalau orang Jawa itu, kalau kita lewat di depan orang tua, bungkuk-bungkuk, runduk-runduk, wah ini orang yang sopan. Apakah syariat juga sama penilaiannya dengan mereka? Lah, syariat mengatakan ini tidak sopan. Justru kalau kita ngerunduk-ngerunduk di depan orang, ini tidak sopan, kata syariat. Kenapa? Karena yang pantas untuk kita lakukan seperti itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi timbangan akhlak yang mulia itu sesuai dengan dinul Islam, bukan dengan adat istiadat ataupun individu-individu tertentu. Ibn Islam memerintahkan untuk itu. Dan juga melarang daripada perkara-perkara yang rendah, safsafiha, yang sifatnya rodi, rendah, hina. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara daripada akhlak yang mulia, berakhlak kepada Allah, melarang Rasulullah untuk mencela angin, melaknatnya, karena angin ini ciptaan dari ciptaan Allah yang tidaklah dia diam, tidaklah dia bergerak, tidak bermanfaat, tidak mudarat kecuali dengan perintah Allah. Kalau seseorang mencelanya, berarti dia telah mencela pembikinnya. Jadi kalau kita mencela botol ini, kita mencela air ini, berarti kita mencela pabriknya, bukan mencela air ini hakikatnya. Misalkan kita sedang menggambar pemandangan, kita ngomong gambar apa ini, enggak mutu. Yang marah anginnya, gambar ini apa yang bikin? Kalau yang bikin di samping kita, mungkin dia akan lemparkan alatnya. Kurang ajar kamu. Padahal kita bukan nyela dia, kita nyela gambarnya. Ini gambar enggak mutu, ini apa kayak gini dipajang misalnya. Yang marah siapa? Yang gambar. Demikian juga kalau kita mencela angin. Yang marah bukan anginnya. Yang marah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mencela makhluk, berarti kita mencela khaliknya, penciptanya. Tidak boleh kita mencela seseorang karena cacatnya. Ya, karena termasuk daripada jarah yang dilarang. Itu kalau jarahnya adalah bukan karena dasar agama. Fulan ini misalkan pincang, fulan ini budek misalkan. Ini enggak boleh seperti ini. Ini ciptaan Allah. Allah yang membikinnya, bukan keinginan kita. Kita enggak ada yang pengin pincang. Kita enggak ada yang pengin kita ini hilang pendengarannya. Ya, enggak ada yang pengin. Jadi kalau kita mencela perkara-perkara ini enggak diterima sama ulul hadis. Ini perkara-perkara sifatnya makhluk. Allah yang menciptakan. Dan ini termasuk daripada perkara yang haram. Maka mereka itu kalau mencela bukan celaan-celaan zahir. Ya, seperti orang-orang musyrik ketika mencela para sahabat, Ibnu Mas'ud ini kakinya krempeng. Kayak gini enggak ilmiah. Mencela-mencela keadaannya. Ya, tapi kalau mencela ilmunya, ya ini para ulama yang membolehkan. Tentunya ilmu yang diinginkan adalah ilmu agama. Fulan kadzab, tukang dusta, misalkan. Suka memalsukan hadis. Ya, suka merubah-merubah hadis, boleh. Baik. Tentunya dengan didasari karena menjaga agama, bukan karena hawa nafsu. Suma akhbara, kemudian Nabi juga mengabarkan, angin ini terkadang membawa kebaikan, terkadang pura membawa kejelekan. Maka bagi seorang muslim untuk meminta Allah dari kebaikannya dan berlindung dari kejelekannya. Al-fawaid tahrimu sabirrih, yang pertama. Yang kedua, istihbab isti'mali du'ai al-madhkuri fi hadzal hadits idza ra'a minar rih ma yukrah. Ats-tsalits masru'iyyatud du'ai wa itsbatu naf'ihi. Munasabatul hadits lil bab haitsu dalla al-hadits 'ala tahrimi sabirrih. Munasabatul hadits lit tauhid haitsu nahal al-hadits an sabirrih li anna sabbaha sabbu sabbun limudabbiriha wa dzalika yunafi tauhid. Haram hukumnya mencela angin, dan dicintai untuk berdoa dengan doa di atas, dan juga disyariatkannya doa, dan juga bahwasanya doa itu terkadang memberikan manfaat kepada orang yang berdoa. Adapun keselasiannya dengan bab, jelas babnya mengatakan haram, apa dilarang mencela angin, hadisnya juga konteksnya larangan untuk mencela angin. Adapun kesocokannya dengan tauhid, kenapa mencela angin ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Apa kesocokannya? Hadis ini melarang untuk mencela angin. Apa sebabnya? Karena mencela angin adalah mencela pembikinnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mencela Allah berarti apa? Mengurangi ketauhidan dia. Wallahu taala alam bissawab, alhamdulillah. Jadi pahami? Baik, insyaallah cukup sampai di sini dulu. Allahumma musta'an, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu barakallahu.